Wa idza azlama alaihim qamu. Mentalitas munafik. Waktu terang mereka berangkat, waktu gelap mereka mandek. Ketika di Islam dilihat ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Asal ada untungnya, Pak, saya Islam, Pak, KTP saya aja Islam. Waktu ada untungnya. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, yang lain dulu dah. Yang lain dulu. Nah, kalau ilmu sudah ditarik, timbul ekses berikutnya. Apa kata Nabi? Wa yuzharul jahlu, nampak kebodohan di mana-mana. Lantaran ulama tidak ada yang menjelaskan halal haram, hak batil, ma'ruf munkar tidak ada. Orang hidup menurut seleranya, timbul permissive society. Terjadi pergeseran nilai. Akibatnya kata Nabi, wa yabsuwa zina wa yusrabal khamr. Maka zina pun dikerjakan terang-terangan. Arak jadi minuman kebanggaan. Sebagian anak muda belum bangga kalau belum bisa mabok. Yang enggak mabok dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas sejodoh miring. Cengeng. Teman kita no hebat sampai nyungsep di comberan. Yang nyungsep hebat. Terjadi pergeseran nilai. Lantaran apa? Ilmu ditarik, ulama banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang. Maka sekali lagi bersyukurlah kita, bangsa Indonesia, punya ulama dan punya umaro. Tiga warisan Nabi yang perlu kita pelihara jikalau kita cinta kepada beliau. Quran, sunnah, dan ulama. Kemudian yang terakhir, orang yang cinta sesuatu, tentu dia mengikuti, mencontoh yang dia cintai. Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, sekurang-kurangnya kita mencontoh pola kehidupan beliau. Saudara remaja cinta kepada Michael Jackson umpamanya, tentu lalu timbul gairah nyontoh. Ini Michael Jackson bajunya potongannya bagaimana? Bikin. Kacamatanya model bagaimana? Beli. Rambutnya bagaimana? Oh, sebelah cukur, sebelah enggak. Bikin. Pokoknya pantas enggak pantas, nyontoh. Orang yang cinta sesuatu, dia contoh yang dia cintai. Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, pola kehidupan beliau pun kita perlu mencontohnya. Apa yang terpenting dalam kehidupan ini untuk kita jadikan contoh? Dua hal saja. Pertama, akhlak. Dan yang kedua, ibadah. Kita tahu akhlak beliau bukan cuma manusia, Allah yang puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Kalau Allah saja sudah memuji, apalah artinya pujian kita manusia ini? Allah saja memuji beliau, apalah artinya pujian kita ini? Tidak cuma teman, lawan pun mengagumi ketinggian akhlaknya. Kalau orang berakhlak kepada teman barangkali masih wajar, tapi berakhlak kepada musuh, ini yang tidak semua orang bisa. Pernah selesai sholat zuhur, beliau tidur di bawah pohon kurma. Datang orang kafir namanya Dasur menghunus pedang. Paman, kemarin banyak temanmu, boleh jadi kau bertingkah. Sekarang kau sendiri, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan tolong kamu? Dengan tenang beliau menjawab, Allah yang akan menolong saya. Kalimat Allah kalau diucapkan oleh orang yang jiwanya bersih, pengaruhnya lain. Dasur gemetar seluruh badannya mendengar kalimat Allah. Keringat dingin bercucuran sampai tangan licin, pedang terlepas. Jatuh pedang itu, diambil oleh Nabi. Kalau sekarang aku yang tebas batang lehermu Dasur, siapa yang akan tolong kamu? Dalam gemetar dia bilang, enggak ada ya Rasul, kecuali kalau Anda mau memaafkan saya, maafin ya. Nabi menyerahkan pedang, bawa pulanglah kembali ke rumahmu. Jangan ulangi lagi perbuatan macam ini. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabiskan nyawanya. Kita kadang persoalan yang sedikit saja marah suka berlaku perpanjangan waktu. Enggak cukup perpanjangan waktu, bisa ditambah perpanjangan generasi. Gara-gara jengkel sama bapaknya, anaknya kagak boleh main. Lu jangan main ke rumah temen lu si Pulan. Kenapa? Gua lagi kesel sama bapaknya. Kesel sama bapaknya, anak gak boleh main. Ini kan sudah ditambah oleh perpanjangan generasi namanya. Banyak contoh yang diceritakan dalam sejarah mengenai ketinggian akhlak beliau, tidak cuma kepada teman tetapi kepada musuh-musuhnya sekalipun beliau mempunyai akhlak yang sangat luhur. Dan akhlak inilah penilaian orang di dalam kehidupan kita. Seorang rendah yang akhlaknya tinggi jauh lebih baik daripada seorang besar dan tinggi dalam arti entah jabatan, harta, kekuasaannya, tetapi berakhlak dan bermoral rendah. Dan jangan lupa, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Kita cukup prihatin yang hidup di abad 20 ini, insya Allah lah kita gak akan mengalami banjir sebesar banjirnya Nabi Nuh. Tapi banjir abad ini polanya lain. Banjir maksiat dan munkarat, banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral anak-anak kita, banjirnya paham-paham yang menghancurkan, sekurang-kurangnya mendangkalkan kita punya akidah. Terhadap banjir-banjir semacam ini kita perlu punya kapal supaya selamat diri, selamat keluarga, selamat generasi yang akan datang dari segala macam banjir yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mencontoh akhlak beliau inilah kita perlu membaca, mempelajari peri kehidupan beliau. Akhlaknya ketika menjadi pedagang, akhlaknya ketika memimpin tentara, akhlaknya dalam kehidupan di rumah tangga, akhlaknya kepada para sahabat, akhlaknya menghadapi musuh sekalipun. Bukankah sejarah juga yang menceritakan kepada kita, pada waktu dakwah ke Taif beliau bukan disambut, malah disambit. Ketika itu turun malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kalau kau mau orang yang melontari kau dengan batu hancur, sekarang ini juga aku timpa mereka dengan Jabal Uhud biar mampus semua." Kata Nabi, "Jangan ya Jibril, saya ini diutus bukan untuk menghancurkan orang, saya ini rahmatan lil alamin. Jadi mau kamu apa? Saya cuma mau berdoa buat mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada kaumku yang tadi melontari aku dengan batu lantaran mereka tidak tahu. Karena tidak tahu maka mereka lontari aku dengan batu. Andai mereka tahu, itu tidak akan mereka lakukan." Sudahlah dilontari batu, yang melontari batu malah didoakan dan doanya pun bagus. Akhlak di dalam kehidupan. Hal kedua yang mau kita contoh adalah ibadah. Hadirin, kalau ada satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa, itu cuma baginda Nabi orangnya. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, jika lo memang ada, semuanya sudah dijamin ampun oleh Allah. Tapi makin diampuni, makin banyak ibadahnya. Lantaran sandaran vertikalnya benar, beliau dekat dengan Allah. Lantaran Allah dekat, pertolongan selalu datang. Bukankah manusia cuma pandai berusaha dan berusaha, namun kepastian sepenuhnya di tangan Allah. Kesanalah kita perlu berhubungan secara baik supaya maksud dan tujuan kita terlaksana. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, maafkan saya agaknya cuma sekedar inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Rasul bisa kita wujudkan dengan pertama, banyak membaca solawat kepada beliau. Yang kedua, menjaga warisan yang beliau tinggalkan, Quran, sunnah, dan ulama. Dan yang ketiga, mencontoh beliau sesuai dengan batas kemampuan kita sebagai manusia. Sekian dan demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.